Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala, al-qismu thani, man ja'lu dhahira al-mutabadira min nususi sifati ma'na batilan, ma'nan batilan. La yaliku billahi wa huwa tashbihu wa abqaw dilalataha ala dhalik. Wa haula'i humul musyabbihatun musyabbihatu wa madhhabuhum batilun muharramun an iddati aujuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali lagi di inqisam an-nas dalam masalah zahir dari makna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu perbedaan dan kelompok manusia dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makna zahirnya, yang mana kelompok pertama sudah kita pelajari yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan makna zahir yang mutabadir di benak, yang nampak di benak dari makna itu sebagai makna yang hak, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan keagungannya, tanpa penyerupaan, tanpa ta'wil, ya. Karena tasbih itu kelompok kedua nih, kemudian ta'wil kelompok ketiga nanti, insyaAllah pada pekan depan kita bahas. Kita bahas sekarang kelompok kedua yang tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Kelompok ketiga nanti tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Kelompok ketiga itu ada sisi kesamaan dengan kelompok kedua. Ya. Kelompok ketiga ada sisi kesamaan dengan kelompok kedua. Kelompok kedua dan kelompok ketiga sama-sama sesat. Kelompok pertama Ahlus Sunnah itulah yang benar dan hanya itu yang benar, dan tidak boleh kita mengikuti selain dari kelompok pertama ini. Karena kelompok pertama ini bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat dan seluruhnya dari kalangan ulama sampai sekarang. Adapun kalau ada yang memperbaharui pembahasan menjadi ikut kelompok kedua, maka ini seburuk-buruk kelompok. Kelompok ketiga pun tidak kalah buruknya, ya. Tapi kelompok kedua, man ja'alu dhahira al-mutabadir min nususi sifat ma'nan batilan la yaliqu billah. Yaitu mereka ini menjadikan yang zahir, yang nampak di benak dari makna nas-nas sifat, itu makna yang batil. Makna yang batil yaitu makna yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya bahwasanya kelompok ini memiliki kesamaan dengan Ahlus Sunnah Jamaah. Kelompok ini menetapkan makna yang mutabadir fi dhihn, yang zahir, makna zahir. Apakah Allah memiliki tangan? Mereka bilang Allah memiliki tangan. Kita bilang apa? Allah memiliki tangan. Bedanya kita memaknai Allah memiliki tangan yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, tanpa menyerupakan tangan tersebut dengan siapapun tangan makhluknya. Begitu Ahlus Sunnah. Adapun kalau mereka kelompok kedua adalah musyabbihah, ya, wa huwa at-tasbih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Faham di sini? Tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Atau dari sisi lain disebut juga tajsim. Tajsim. Dan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dituduh menerapkan metode ini. Ya. Orang kelompok ketiga yang belum kita pelajari itu menuduh Ahlus Sunnah menerapkan metode ini. Tajsim atau tasbih. Tuliyatu Wahabiyah Mujassimah Musyabbihah. Padahal ada perbedaan, ada jurang perbedaan antara kita dengan kelompok kedua. Perbedaannya adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah maknanya sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penyerupaan, dan tidak berani untuk memalingkan lafal dari hakikat sebenarnya. Adapun kelompok kedua, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, terutama sifat zatiyah, tetapi mentasbih sifat-sifat tersebut, yaitu menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Kita enggak kayak gitu. Kita enggak menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Tapi kemudian kelompok ketiga dari kalangan mu'awwilah, mu'attilah, ahli ta'wil, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya, menuduh kita ahlu sunnah menerapkan metode tasbih. Jadi menurut mereka, siapa yang menetapkan Allah memiliki tangan, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faham di sini? Siapa yang menetapkan Allah memiliki wajah, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata orang-orang mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya. Faham di sini ya? Padahal kita menetapkan Allah memiliki wajah enggak? Menetapkan? Ya. Tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang menetapkan wajah Allah dan selagi menetapkan penyerupaan wajah Allah dengan makhluknya itu kalangan kedua ini, bukan kita. Beda. Ngerti sini ya? Perbedaannya insyaallah ya. Karena kalau enggak ngerti repot nih. Nantinya repot ke depannya. Harus ada pembedaan. Antara kita ahlu sunnah dibedakan dengan orang kalangan mujassimah dan musyabbihah. Oke, okay. Mujassimah itu adalah yang memvisualisasikan Allah dengan menyebutkan Allah memiliki badan atau fisik atau jithah, kerangka badan. Na'udzubillah dengan kalimat tersebut. Ya, itu mujassimah atau musyabbihah. Jadi mujassimah itu yang menetapkan Allah taala memiliki jism. Jism yang dimaksud badan, bentuk, rupa, tubuh. Na'udzubillah. Ya. Adapun musyabbihah yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki misal, memiliki tangan seperti tangan kita ini. Allah Ta'ala benar turun ke langit dunia, betul kata mereka. Turunnya kayak gini, disebutkan kaifiyahnya. Jadi ahlu sunnah urusan kaifiyah sifat Allah, mereka tawakuf dan mentafwid. Faham di sini ya? Mereka tawakuf, diam, dan mereka menyerahkan kaifiyah tersebut hanya kepada Allah karena kita tidak tahu. Adapun musyabbihah, mereka menyerupakan kaifiyah sifat Allah, tata cara sifat Allah dengan kaifiyah sifat makhluk. Ya, insyaallah faham tuh. Nah, wa abqau dilalataha ala dzalik, dan mereka membiarkan dilalahnya ya, yaitu sasaran dalil tersebut, istinbat dari gambaran benak mereka tetap seperti itu, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Betul mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tapi kebatilan mereka adalah mereka menetapkannya sembari mengkiaskannya atau menyerupakannya dengan makhluk. Gitu, itu kebatilannya. Ya. Padahal jelas-jelas prinsip dalam Islam laisa kamitslihi syai. Prinsipnya itu laisa kamitslihi syai, dan mereka telah mendobrak prinsip itu dan melanggarnya. Kemudian mereka menetapkan pandangan yang bertentangan dengan prinsip Islam pada asalnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah enggak berani mendobrak itu. Laisa kamitslihi syai. Ya, tetapi juga Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah, tapi Ahlussunnah tidak sampai berani menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini firqah yang tentu saja menyimpang sesat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali yang kedua ini. Walaupun ahlu sunnah wal jamaah dituding seperti ini. Dituding mujassimah dan musyabbihah. Taib. Istamir ya Aba Hudzaifah. Al-awwal annahu jinayatun ala nususi wa ta'atilun laha anil muradi biha fa kaifa yakunul muradu biha at-tashbih. Wa qad qala Allahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Athani anal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fi dhati wa sifati fa kaifa yuhkamu bidalalatin nususi ala tashabuhi bainahuma. Athalis anna hadzal mafhum alladhi fahimahul musyabbihu minan nususi mukhalifun lima fahimahu salafu minha fa yakunu batila. Wa madhhabuhum batil. Madhhab musyabbihah mujassimah itu batil. Ya. Muharram dan haram hukumnya kita bermadzhab dengan ini. Ya, karena ini madzhab bukan masalah fikih, masalah usuluddin dan masalah terpenting dalam usuluddin yaitu masalah sifat Allah. Dari beragam wajah, dari beragam sisi kita mengatakan itu batil. Pertama, annahu jinayah. Jinayah itu crime. Crime apa jinayah Indonesianya? Hah? Apa Indonesia jinayah? Jinayah itu apa? Pidana, pidana. Itu adalah bentuk pidana terhadap nusus, betul? Ya. Bentuk kejahatan, kejahatan terhadap nas-nas dan menta'til laha anil murad dan menyelewengkan nas-nas dari al-murad biha, dari maksudnya. Jadi menyelewengkan nas-nas itu kejahatan terhadap nas-nas Quran atau sunnah dan menyelewengkan. Taib, yang diselewengkan ini lafaz atau makna? Maknanya, lafaznya mereka sama kita. Ya. Allah memiliki tangan, lafal. Lafal wajah sama. Enggak ada masalah dengan lafal. Tapi pemaknaannya diselewengkan, dita'til. Makanya ta'tilnya di sini anil muradi. Yaitu dari al-ma'na. Ya. Ta'til ma'nawi. Atau tahrif ma'nawi. Fakaifa yakunul muradu biha at-tasbiha. Bagaimana mungkin yang dimaksud dari nas-nas tersebut adalah penyerupaan Allah dengan makhluk? Hah? Bagaimana mungkin ketika Allah Ta'ala menetapkan wa yabqa wajhu rabbika, ya, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wajah maknanya adalah wajah sebagaimana wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha mulia. Okay, itu ahlu sunnah. Tapi ahlu tasbih enggak seperti itu semata. Mereka mengatakan, dan wajah Allah Ta'ala seperti wajah makhluk. Maka kita katakan ini, pernyataan seperti ini adalah tindak pidana dan kejahatan terhadap wahyu. Dan menyelewengkan makna dari nas wahyu. Bagaimana mungkin yang Allah maksudkan dari wajah tersebut adalah wajah yang serupa dengan makhluknya. Wa qad qala Allah Ta'ala, sementara Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai. Ngerti di sini? Bagaimana mungkin ilmunya yang benar adalah sebagaimana yang antum maksudkan wahai musyabbihah mujassimah, bahwasanya wajah Allah seperti wajah makhluk, sementara Allah Ta'ala telah menegaskan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Dari segi sifatnya enggak ada yang serupa. Tapi antum telah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Di antaranya wajah, atau tangan, atau nuzul, turunnya, atau istiwanya, atau dan seterusnya. Ya. Antum telah mentakyif di benak antum dengan kaifiyah semau benak antum. Kemudian antum menetapkan kaifiyah tersebut dengan logika antum yang sederhana ini sama dengan kaifiahnya makhluk. Maka di sini kebatilan antum dan melanggar prinsip laisa kamitslihi syai. Gitu ya. Jadi melanggar prinsip, melanggar dasar dan melanggar etika dalam membahas keilmuan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kebatilan yang pertama tadi apa tadi? Ini adalah jinayah. Ini adalah penyelewengan makna. Ya. Atsani, kebatilan yang kedua kita jelaskan kepada mereka, annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi wal makhluq atau lil makhluqi fi dzati was sifat. Logika kita menunjukkan akan mubayanah, yaitu perbedaan antara khaliq dengan makhluk dari segi zat dan dari segi sifat. Ya. Logika kita menunjukkan hal tersebut. Logika yang masih berdasarkan fitrah yang tidak berubah kecuali kalau memang menyimpang. Logika kita mengatakan al-khaliq dan makhluk, ya, mubayinan, yaitu khaliq dan makhluk berbeda dari segi zat dan dari segi sifat. Tetapi makna zahir dari sifat, ya, makna saja lafal atau lafal dari sifat ada kesamaan. Yad, yad. Wajah, wajah. Tetapi hakikat kaifiyah dari sifat-sifat tersebut pastilah berbeda. Ya, kita bilang Allah Ta'ala memiliki tangan, betul. Makhluk manusia punya tangan, taib. Itu dari segi lafal pembahasannya. Tetapi dari segi hakikat kaifiyahnya, bukan hakikat maknanya, hakikat kaifiyahnya, maka tentu memiliki perbedaan. Ngerti sini ya? Bedanya adalah orang musyabbihah ini, mereka bilang, ya hakikat dari tangan adalah tangan. Afwan, hakikat makna tangan, tangan. Sama enggak dengan kita? Sama. Cuma mereka ngelantur kemudian di poin keduanya, yaitu kaifiyahnya tangan itu seperti kaifiyah tangan makhluk. Ta'ala Allah. Seperti kaifiyah tangan makhluk. Seperti hakikat kaifiyah tangan makhluk. Adapun kita ahlu sunnah hanya memaknai makna hakikat saja. Dan kita diam terhadap kaifiyahnya. Bahkan kita tidak bertanya tentangnya. Jangankan menjawab, bertanya saja tidak. Itu kita ahlu sunnah. Tapi ahlu tasbih mereka ngelantur. Mereka menetapkan makna tangan. Namun kemudian menggambarkan tangan tersebut dan menyerupakannya dengan tangan makhluk. Itu bedanya sama kita. Dan tentu itu keluar dari jalur ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kelompok ketiga nanti, jangankan mentasbih ya, mereka mentasbih dulu baru menafikan makna hakikatnya. Jadi nanti insya Allah kita bahas pada waktunya, pada pekan depan insya Allah. Ya, fakaifa yuhkamu bidilalatin nususi ala tashabuhi bainahuma. Bagaimana mungkin kalau logika antum bilang khaliq dengan makhluk beda, kenapa antum hukumi petunjuk atau sasaran nas-nas ini sebagai penyerupaan antara khaliq dan makhluk? Bukankah fitrah antum bilang bahwasanya khaliq tidak sama dengan makhluk? Betul, tidak sama. Semua orang berfitrah bilang begitu. Jangankan ke khaliq dulu. Dari segi manusia, sama-sama manusia, antara presiden dengan sipil, dengan rakyat, ya beda. Antara raja dengan budaknya, ya beda. Lah sekarang, walillahil mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan siapapun, sesuatu pun. Walaupun secara lafal nama sifatnya, secara lafal itu ada kesamaan musyarakah, tetapi secara hakikat kaifiyah tidak mungkin. Taib, kemudian ats-tsalits anna hadzal mafhuma alladhi fahimahu al-musabbihu min an-nususi mukhalifun lima fahimahu as-salaf minha fayakunu batila. Apa yang difahami oleh kalangan musabbihah ini dari nas-nas sifat itu menyimpang terhadap apa yang difahami oleh salaf. Maka ketika menyelisihi pemahaman salaf, maka itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk menganggapnya sebagai batil. Taib. Istamir. Wa in qala al-musyabbihu ana la'aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithlama lil makhluqi min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qiluhu fa jawabuhu min thalathati awjuh. Ahadhima anna alladhi khatabana bidzalika huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitsli syai'un wa naha 'ibadahu ayyadribu lahul amsala aw yaj'alu lahu andada fa qala fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'dahu ba'dan wala yatanaqud faniha ayu qala lahu alasta ta'kilu lillahi dhatan la tushbiha dhawat wa sayaqulu bala wa yuqalu lahu falita'kila lahu sifat la tushbihu sifati fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dhati wa man faraqa bainahuma faqad tanaqat thalithiha ayuqal alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiku fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyati wa sayakulu bala fa yuqalu lahu idza aqalta tabayyuna bainal makhluqati fi hadza falimadza la taqiluhu bainal khaliqi wal makhluq ma'anna tabayuna bainal khaliqi wal makhluqi adharu wa adhamu bal tamatsul mustahilun bainal khaliqi wal makhluq kama sabaqa fil qaidati sadisati min qawaidis sifat. Kemudian di sini syubhat dari musyabbih, mereka beralasan, jika mereka beralasan ana la aqil min nuzulillahi wa yadihi illa mithlama lil makhluq min dhalika, saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa memahami makna dari nuzulnya Allah dan tangannya Allah, misal di antara sifat-sifat Allah nuzul dan tangannya Allah, illa mithla ma lil makhluq min dhalika, kecuali sesuai dengan gambaran makhluk dalam hal itu, ya. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qiluh, dan Allah ta'ala tidak menyeru kita kecuali pasti dengan apa yang kita ketahui dan kita bisa pahami, ya. Subhatnya begitu. Subhatnya adalah, saya ini ketika mendengar nas seperti tangan Allah, istiwa Allah, nuzulnya Allah, wajah Allah, tidak terbayang di benak saya kecuali tangan makhluk, nuzulnya makhluk, wajahnya makhluk, ya kan? Begitu. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Dan kata mereka, Al-Quran diturunkan kan untuk dipahami manusia, sesuai dengan bagaimana manusia memahaminya. Maka saya memahami seperti itu, maka bagaimana Al-Quran ini sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya. Begitu kan? Paham di sini syubhatnya? Sehingga saya boleh berkata bahwasanya tangan Allah ya seperti tangan makhluk, karena gambaran di benak saya tangan Allah ya seperti tangan makhluk. Apa di gambaran benak saya yang namanya tangan ya kayak gini. Ya itu tangan. Maka begitulah tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di benak saya ketika mendengar wajahnya Allah, maka ya wajah Allah ya seperti wajahnya makhluk, karena begitulah yang terbenakkan di benak saya. Enggak mungkin Al-Qur'an, enggak mungkin Allah taala mengajak kita bicara dengan bahasa yang tidak sesuai dengan bagaimana bayangan kita. Faham di sini? Ya. Baik. Itu menjadi syubhat, ikhwan. Antum sendiri mungkin pertanyaan ini antum bingung, apa maksud dari pertanyaan itu, ya. Pertanyaannya tadi yang maksudnya pertanyaan dari apa namanya penegasan dari kalangan musyabbihah ini. Ya. Padahal antum yang ditunggu di musyabbihah loh. Jadi antum harus tahu, ya. Kalau antum enggak paham ini, antum enggak tahu mazhab antum. Antum enggak tahu mazhab yang orang-orang menuduh inilah mazhab antum gitu loh. Sehingga suatu saat antum ketika dituduh di pojokan, antum enggak bisa menjelaskan. Maka jelaskan perbedaannya dengan mengetahui mazhab Ahlussunnah bagaimana, mazhab musyabbihah bagaimana. Nanti kita kasih tahu siapakah musyabbihah yang dimaksud. Apakah musyabbihah atau mujassimah ini adalah Wahhabiyah, ya, atau aliran Thariqiyah misalnya, Thariqul Huda, ya, atau Keranggania, ya, atau siapa? Fajawabuhu, maka menjawab syubhat ini ada tiga poin besar. Yang pertama, anna alladhi khatabana bidzalika huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitslihi syai. Yang menyatakan bahwasanya dirinya memiliki tangan, wajah, dan turun ke langit dunia dan lain-lain dari sifat-sifatnya, yang mengatakan seperti itu adalah zat yang sama yang mengatakan tentang dirinya laisa kamitslihi syai. Gitu. Atau walillahil matsalul a'la, kita enggak memisalkan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, tetapi di sini misal aulawi yang rendahnya adalah manusia misalnya. Misal ana bilang ke antum lewat telepon, ya. Akhi, ana punya mata dua. Kira-kira antum menggambarkan di benak antum, ini yang telepon punya mata dua. Sama enggak mata air dengan makhluk? Hah? Mata kan? Mata. Benaknya mata kan? Tapi antum jangan, karena antum enggak pernah lihat anak, ana bilang ke antum, mata ana tidak seperti mata orang pada umumnya. Setelah diberitahu begitu, maka antum langsung menutup gambaran yang ada di benak antum kan? oh mata dia beda dengan makhluk, berarti enggak sama dengan apa yang saya bayangkan. Dan saya jangan sok tahu ngebayangin macam-macam. Gitu kan? Karena saya belum lihat langsung. Ngerti di sini ya? Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala menyatakan dirinya memiliki wajah. Allah Ta'ala menyatakan dirinya beristiwa di atas arsy. Dan sekaligus Allah Ta'ala juga memberikan warning kepada kita, laisa kamitslihi syai. Dia tidak serupa dengan siapapun dari makhluk, ya. Ya. Wa naha 'ibadahu an yadhribu lahul amsal aw yaj'alu lahu andada. Dan Allah Ta'ala melarang siapapun dari hambanya untuk menyerupakan atau mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Atau menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Jadi Allah melarang adanya persamaan dirinya dengan makhluk. Dilarang. Fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian serupakan Allah dengan lainnya. Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui dan kalian tuh gak tahu. Terbatas pengetahuan kalian. Di sini saking kecilnya pengetahuan kita, terbatasnya pengetahuan kita sampai Allah menafikan ilmu kita. Antum la ta'lamun. Wa qal wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu bahwa tidak ada yang sama Allah dengan makhluknya. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haq. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala semuanya hak. Ketika Allah Ta'ala menyatakan diri yang memiliki wajah, hak. Ada, betul. Dan ketika Allah Ta'ala menyatakan sifat-sifatnya tidak serupa dengan siapapun makhluk, itu juga hak. Dan tidak mungkin kedua yang hak ini bertabrakan. Melainkan dikompromikan dan ternyata ada jalan keluar. Bagaimana metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, begitu ya. Kemudian ats-tsani, jawaban yang kedua setelah jawaban pertama tadi, ya, jawaban kedua, an yuqala lah, dikatakan kepada musyabbihah mujassimah itu, wahai musyabbihah, alasta ta'qil lillahi dzatan la tusbihu dzawat, bukankah yang kamu pahami di benakmu itu bahwasanya Allah memiliki zat yang tidak menyerupai dengan zat-zat lainnya? Apakah di benakmu ada pikiran Allah itu eksis dan eksistensi Allah tidak sama dengan eksistensi dari makhluk-makhluknya? Maka pasti berkata, iya, Allah itu memiliki zat, Allah itu ada. Maka kemudian kita katakan kepada musyabbiha, falta'qil lahu sifatin la tushbihu sifat. Maka coba kamu pikirkan, ya, pikirkan sifat-sifat, ya, untuk Allah Ta'ala yang tidak menyerupai sifat-sifat manapun. Fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dzat. Pernyataan tentang sifat Allah sama dengan pernyataan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqad. Barang siapa membedakan antara keduanya maka dia telah bertabrakan. Yang kedua paham enggak nih? Hah? Wahai mujassimah, musyabbihah. Apakah di benak antum ada pikiran bahwasanya Allah memiliki zat? Iya. Allah memiliki zat, iya. Kata mereka, iya. Apakah zat Allah sama dengan zat makhluk? Iya. Afwan, kata mereka tidak sama. Enggak mungkin zat Allah sama dengan zat, kalau zat Allah sama dengan zat makhluk, lalu buat apa jadi Tuhan? Gitu kan? Buat apa disembah? Kalau sama aja sama makhluk. Mereka kan bilang gitu kan? Maka kita bilang, kalau gitu, karena kamu membayangkan atau menggambarkan zat Allah yang tidak sama dengan zat makhluk, bukankah zat itu pasti memiliki sifat? Nah, kan? Bukankah suatu zat itu tamayuznya, kelebihannya, keunggulannya, perbedaannya itu ada di sifatnya? Maka ketika itu, ya udah, antum bicarakan sifat yuk sekarang. Apakah sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat makhluknya? Nah, mulai itu kena. Paham di sini? Orang ulangi yang belum paham. Apakah Allah Ta'ala memiliki zat? Kata mereka, ya jelas Allah Ta'ala ada dan memiliki zat. Taib, zat Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala itu sama atau tidak dengan zatnya makhluk? Wujudnya Allah Ta'ala sama dengan wujudnya makhluk? Mereka bilang, ya enggak lah. Taib, kalau gitu, Antum bicara tentang zat Allah, sekarang mari kita bicara tentang hal yang pasti ada pada zat Allah Ta'ala. Yaitu apa? Sifat. Antum memiliki zat enggak? Antum? Iya. Dan pasti, karena antum memiliki zat, antum memiliki sifat tidak? Memiliki sifat. Minimal sifat wujud lah. Ada enggak antum? Ada. Taib. Dan Allah Ta'ala memiliki zat, pastilah memiliki sifat. Untuk mensifati dirinya. Dan Allah mengabarkan itu dalam Al-Quran. Antum tahu itu. Maka sekarang, ketika antum mengatakan zat Allah beda dengan zat makhluk, maka pastilah sifatnya beda dengan sifat makhluk. Pasti enggak? Ya pastilah. Antum bilang zat Allah beda dengan zat makhluk, tapi sifatnya sama. Lalu ngapain ngomong? Ketika antum bilang sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka sama dengan mengatakan zat Allah sama dengan zat makhluk. Karena tamayuznya suatu zat itu di sifatnya. Enggak mungkin sifatnya sama, zatnya beda. Dan enggak mungkin zatnya sama, sifatnya sama. Paham di sini? Ngerti atau Anda sih ngerti? Kalau antum ya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Salif yang ketiga, an yuqal, dikatakan alasta tushahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah. Coba sekarang ya udahlah, pakai logika lagi yuk. Pakai logika lagi. Antum kan menyaksikan di makhluk-makhluk ini, makhluk yang banyak ini, ma yattafiqu fil asma, ada yang sama namanya, tapi yakhtalif fil haqiqah wal kayfiyah, hakikatnya beda dan bentuknya, tata caranya beda, sifat-sifatnya berbeda. Fasayaqul bala, iya benar juga ya. Tapi di sini ada yang namanya Hasan, ada yang sama nama-nama, enggak ada. Ini antum siapa sih namanya? Ridwan, Firman, ada yang Firman di sini? Ada ini. Ada Ustaz Cecep Abu Zaid, ada Ustaz Cecep Abu Ja'far. Nah, nama sama-sama Ustaz Cecep, dan sama-sama Ustaz, dan sama-sama nama originalnya Cecep. Tapi sekarang kita menyaksikan kedua Ustaz ini. Ya, maaf ya Ustaz Cecep ya. Atau enggak usah pakai ini kali ya. Nama sama, yattafiq fil asma. Tapi hakikat dan kaifiahnya berbeda enggak? Antum tahu Ustaz Cecep Abu Zaid? Yang di Roja, nah, itu teman sekelas sana itu beliau, hafizahullah. Nah, itu antum kan menyaksikan Pak Abu Rahmat. Ini supaya meneguhkan akidah antum juga ya. Ustaz Cecep satunya dengan Ustaz Cecep yang kedua. Yattafiq fil asma, tapi yakhtalif fil haqiqah. Hakikatnya berbeda. Dan kaifiahnya, bentuk fisiknya berbeda. Dan mungkin ada beberapa sifat yang tentu berbeda. Ya. Yang satunya mungkin agak tinggi, yang satunya tidak. Ya. Yang satunya mungkin putih, yang satunya mungkin tidak. Yang satunya berambut panjang, yang satunya tidak. Dan seterusnya. Dari segi makhluk saja, sama-sama manusia padahal. Nah, gitu kan. Antum lihat makhluk ini, manusia, manusia sama-sama manusia, memiliki nama yang sama, tapi hakikat dari orang secara zahirnya udah kelihatan beda orangnya. Ya, mereka bilang, oh iya bala, beda. Maka kita katakan, idza aqilta at-tabayun, kalau kamu udah memahami ada perbedaan bainal makhluqat fi hadza, antara makhluk aja udah banyak perbedaan, falimadza la taqilhu, falimadza la taqilhu bainal khaliq wal makhluq. Lalu kenapa engkau enggak memahami itu dalam konteks perbedaan antara khalik dengan makhluk? Antara makhluk saja antum amini, iya betul makhluknya berbeda-beda. Pak Abu Rahmat dengan Pak Abu Ja'far beda. Dengan Pak Abu Dhaifah beda, dengan Pak Us beda. Amini itu, kalau enggak amini, wah semua sama aja tuh, mukanya sama aja. Berarti emang antumnya picek mungkin. Tapi kalau misalnya antum amini, beda, semuanya beda. Ya. Dan itu orang yang berakal mengatakan itu. Bahkan mungkin serendah-rendahnya derajat orang gila pun mengatakan begitu. Lalu kenapa kalau antum menyatakan begitu antar makhluk, kenapa kok antum malah samakan makhluk dengan khalik atau khalik dengan makhluk? Maka ini kontradiksi at its best gitu ya. Kontradiksi yang paling the best lah. Kok bisa kayak gitu? Antar makhluk beda tapi disamakan semuanya dengan Khaliq. Padahal makhluk ada berjuta-juta, bermiliar bahkan. Dan masing-masing memiliki spek yang berbeda. Maka kenapa kok antum samakan dengan Khaliq semuanya? Lah sekarang antum nyembah siapa sebenarnya kalau sama semuanya? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a anna at-tabayyuna bainal khaliqi wal makhluqi azhar wa a'zam. Perbedaan antara khaliq dengan makhluk itu lebih jelas dan lebih agung lagi perbedaannya, lebih jauh lagi. Balit tamatsulu mustahilun bainal khaliq wal makhluq, bahkan permisalan saja ya, permisalan itu mustahil. Permisalan yaitu penyamaan maksudnya. Ya, itu mustahil antara khaliq dan makhluk, kama sabaqa fil qa'idah as-sadisah min qa'idah sifat. Sebagaimana tersebutkan dalam kaidah yang ke-6 dari kaidah sifat, sudah berlalu itu. Baik. Siapa terus musyabihah itu? Apakah antum musyabihah? Ahlu sunnah Wahhabiyah. Musyabihah itu tiga kelompok ya. Pertama, Rafidhah dari kalangan awal-awal dulu ya. Rafidhah mutaqaddimin, Rafidhah qudama ya, qudamanya Rafidhah ya, ancestornya Rafidhah. Nenek moyang asalnya Rafidhah. Ya di era 2 Hijriah sampai 3 Hijriahan ya, abad 2 dan abad 3 itu Rafidhah ketika itu musyabbihah. Ya. Dan di situ di dalam madhab Rafidhah yang musyabbihah versi qudama ini ada beberapa aliran yang dominan mentasbih Allah Ta'ala, yaitu aliran Hashimiyah, ada juga aliran Mughiriyah ya. Yang mana aliran ini berawal dari aliran Sabaiyah, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu mentasbih Allah dengan makhluknya. Dan Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi. Makanya kalau dibilang dari seluruh umat, dari seluruh kabilah, siapa yang mentasbih pertama kali? Yahudi. Yahudi. Tasbih itu alirannya Yahudi. Ya. Yahudi yang kafir ya. Tasbih itu aliran Yahudi. Kemudian Islam diawali tasbihnya itu dari kalangan umat Islam, ahli kiblah ketika itu, dari kalangan kudamanya, orang-orang lamanya dari Rafidhah. Dan mentasbih Allah Ta'ala dengan makhluknya, di antara aliannya Hashimiyah dan juga Mughiriyah. Ya. Dan ada lagi dari aliran Rafidhah lainnya. Nah kemudian, kenapa kita bilang awal-awal Rafidhah itu musyabbihah? Karena semenjak era mulai akhir atau ya 3 atau 4 Hijriah, Rafidhah itu mengenakan mazhab Mu'tazilah. Sementara Mu'tazilah itu dalam masalah sifat nufatus sifat, bukan tasbih. Mereka menta'til ya. Mereka menafikan sifat. Bukan mentasbih sifat, beda. Mentasbih sifat menetapkan sifat dan menyerupakannya dengan makhluk. Kalau menafikan sifat, ya enggak ada sifat itu, majaz semua kata mereka. Itu bagi kalangan Rafidhah belakangan. Makanya sebenarnya Itsna Asyariyah dan juga Zaidiyah, semua di kalangan Syiah itu umumnya bermadhab Mu'tazilah Qadariyah. Dalam masalah iman, dalam masalah takdir, dalam masalah amalan, itu mereka bermadhab Mu'tazilah. Makanya kalau kitab Minhajus Sunnah itu membantah Syiah wal Qadariyah. Karena Syiah ini madhabnya Mu'tazilah Qadariyah. Ya. Sementara Mu'tazilah itu sebenarnya apa? Menafikan sifat Allah, bukan mentasbih. Awalnya Rafidhah ya mentasbih sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan aliran Hashimiyah dan Mughiriyah itu. Taib ya, itu satu. Ya. Pertama dari kalangan Rafidhah. Kemudian ada juga musyabbihah dari kalangan Karramiyah. Kalangan Karramiyah ini dari ditaksis oleh Muhammad bin Karam, atau ada yang mengatakan namanya bukan Muhammad tapi Abdullah, Abdullah bin Karam, wafat 250 Hijriah. Jadi ini di masa-masa masih ada Imam Ahmad ketika itu. Ya, di masa-masa seperti itu ada aliran Karamiyah. Karamiyah ini aliran memang tidak ada sekarang, enggak ada. Tetapi ya namanya aliran sesat, propagandanya bisa aja diadopsi oleh ya pihak-pihak lain. Ya, jadi aliran Karamiyah ini menyerupakan Allah, memfisikkan Allah dengan makhluknya. Mereka memang betul menetapkan Allah memiliki tangan, memiliki wajah dan seterusnya. Tetapi mereka terlanjur menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kalangan Maturidiyah terutama atau Asy'ariyah juga itu menuding Ahlus Sunnah bermadzhab Karamiyah. Gitu ya. Antum bedakan Karamiyah itu bukan Kullabiyah, beda. Kullabiyah ada lagi. Kullabiyah itu asal-usul dari Asy'ariyah. Asal-usul dari madhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Beda lagi, Kullabiyah beda lagi. Kullabiyah itu yang mengatakan tentang Al-Quran itu maknan qa'imun bidzat, yaitu makna nafsi, kalam nafsi. Itu ada lagi permasalahan. Kullabiyah itu tadi ya. Sekarang Karamiyah beda. Karamiyah dari Muhammad bin Karam. Yang menyatakan tentang tasbih ini. Nah, madhab Karamiyah itu bagi kalangan Asy'ariyah belakangan, apalagi sampai sekarang, Ibn Taymiyah dan Ahlu Sunnah itu bermadhab Karamiyah yang mentajsim dan mentasbih Allah dengan makhluknya. Itu tudingan mereka sampai sekarang. Makanya kita disebut mujassimah, musyabbihah, karena bermadhab Karamiyah ini. Kayak dianggap mereka bermadhab Karamiyah, karena bagi mereka semua yang menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah, tangan, wajah, saq, betis, dan seterusnya, maka itu seperti madhabnya Karamiyah pokoknya. Dan mereka, kalau kalangan Asy'ariyah, membantah madhab Karamiyah. Kenapa? Karena bertentangan. Madhab Karamiyah itu menerapkan metode yang kedua ini, yaitu tajsim, tasbih. Sementara kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah itu kalangan nufat, yaitu mu'attil. Paham enggak bedanya? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah itu enggak menyerupakan finalnya, tapi menafikan makna atau mentakwilnya. Ya. Walaupun menafikan atau mentakwil makna tersebut diawali dari tasbih juga sebenarnya. Sebenarnya sama juga mereka awal-awalnya. Begitu ya. Nah, kita dituduh bermadhab Karamiyah. Ibn Taymiyah dituduh bermadhab Karamiyah. Kita semua disebut mujassimah, musyabbihah. Padahal ada perbedaan yang penting antara kita dengan Karamiyah. Jauh bedanya. Ya. Kita menyembah Allah Ta'ala dan kita tidak menyatakan hakikat kaifiyahnya sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita hanya menetapkan hakikat makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makna tersebut makna sesuai zahir nas, bukan makna ini takwil-takwil. Begitu ya. Taib. Jadi tadi sudah ada Rafidah yang asalnya dari propaganda Yahudi juga. Kemudian ada Karamiyah setelahnya. Dan kemudian ekstremis Sufiyah. Ya, yang ketiga, madhab ekstremis Sufiyah Hululiyah Ittihadiyah. Ya, yang seperti itu mereka tentu mentasbih Allah dengan makhluknya. Sufiyah, ya, madhab Sufiyah, Hululiyah, Ittihadiyah, yang menyatakan manunggaling kaula Gusti, Allah Ta'ala bisa bersatu dengan makhluknya, ya. Bahkan di antara ekstremis Sufi ada yang mengatakan, dan tidaklah khonazir, dan tidaklah kilab dan khonazir, kecuali itulah Tuhan kita, sesembahan kita. Adapun Allah itu adalah apa-apa yang ada di masjid saja. Enggak tahu maksudnya apa itu orang. Itu bahwasannya Allah Ta'ala menyerupai makhluknya atau bisa merasuk ke jasad makhluknya. Ini lebih parah lagi. Memang ini ada di belakangan setelah matinya mazhab Karamiyah dan semisalnya. Baru ada Sufiyah ekstremis. Ya. Seperti Ibnu Arabi dan semisalnya. Ya. Mereka mentajsim, mentasbih. Tapi ya kacau lah pokoknya propaganda mereka. Ala kulli hal seperti itu, mujassimah dan musyabbihah, dan kita berlindung pada Allah dari hal-hal seperti itu. Jadi faham sekarang yang musyabbihah ya. Nah, namanya firqah sesat. Orang menyimpang kalau jahil tentang akidah yang benar, bisa terkumpul pada dirinya beberapa metodologi atau beberapa propaganda. Dia dalam satu sisi dia mengikuti Asy'ariyah, misal dalam masalah apa? Ya, dalam masalah kalamullah misalnya ikut dengan Asy'ariyah, tapi dalam masalah sifat Allah bisa aja pada dirinya ada musyabbih tasbih, bisa, karena dari segi ini ikut Asy'ari dan dari segi ini ikut Sufi misalnya, mungkin dan betapa adanya orang seperti itu ya, tanpa sadar. Orang ketika enggak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik, maka bisa terkumpul, terakumulasi dalam kalbunya beberapa akidah-akidah menyimpang yang saling bertabrakan satu sama lain. Bagaimana menetapnya belajar akidah salaf? Baru dia bisa mengetahui yang hak siratul mustaqim begini pakem. Adapun kalau enggak kayak gitu, tabrakan. Makanya dalam kalangan mutaakhirin Asy'ariyah, dihikayatkan ulama, mereka tuh sebenarnya saling bertabrakan satu sama lain. Ada yang berusaha membantah Mu'tazilah, tapi ternyata terjerumus dalam subhat Mu'tazilah itu sendiri. Pada diri kalangan Asy'ariyah. Di antaranya tentang kalamullah ini. Ya, kalau antum tahu apa artikelnya atau tulisannya Ustaz Firanda itu, bukti-bukti bahwasanya pernyataan Asy'ariyah kalamullah itu adalah makna nafsi atau kalam nafsi, itu sama ujung-ujungnya dengan bagaimana Mu'tazilah. Padahal mereka ini Asy'ariyah berusaha membantah Mu'tazilah yang menafikan kalam Allah secara hakiki, yang menyatakan kalam Allah makhluk, kata Mu'tazilah. Maka kalangan akhir-akhir Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dengan metodologi kalam. Tapi akhirnya terjebak sendiri dalam metodologi kalam itu sendiri. Akhirnya sebenarnya sama aja mereka dengan Mu'tazilah. Yaitu menyatakan Al-Quran makhluk. Sama aja sebenarnya. Cuman gak sadar. Dan mereka kalau dibilang gini marah mereka. Ya. Jadi yang lurus hanya mazhab salaf. Yang istiqomah hanya mazhab salaf. Yang gak ikut mazhab salaf itu pasti nanti beleweran kesana sini ya. Maka begitu ikhwas sekalian, untuk Qawaid Mutla, insyaAllah kita teruskan setelah ini syarah Kashfi Subhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.